warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masuk kita ke al-mabhasus tsani, pelajaran yang kedua, pembahasan yang kedua dari kitab Hukukul Aulad. Hukukul Aulad, hak-hak anak, alal aba wal ummahat, yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Masuk kita pada pembahasan al-mabhasul awal, pembahasan pertama. Dari Al-Qismu Tsani, dari bagian yang kedua, kita masuk ke Al-Mabhasul Awal, pembahasan yang pertama. An yakuna istiqbaluhu wifqa sunnah, hendaknya menyambut anak itu sesuai dengan sunnah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, al-babus salis, bab yang ketiga, fistihbabi bisyarati man wulidalahu waladun wa tahni'atuhu. Di bab yang ketiga ini kita masuk pada pembahasan disunnahkannya memberikan kabar gembira kepada orang yang terlahirkan anak padanya, dan disunnahkan juga memberikan ucapan selamat kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi kisati Ibrahim, tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Di dalam surat Hud, ayat yang ke-69 sampai 74. Walakad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra, qalu salama, sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim bil busra, dengan membawa kabar gembira. Nah, ini disunnahkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang terlahirkan untuknya anak. Ini utusan-utusan kami datang kepada Ibrahim alaihi salam dengan membawa kabar gembira. Qalu, mereka berkata, salama, selamat, keselamatan. Qala salamun, beliau pun menyambut mereka yang datang tadi dengan ucapan salamun, selamat juga, sama keselamatan. Fama labisa an jaa bi'ijlin hanid, kemudian Nabi Ibrahim pergi, lalu beliau memilih sapi-sapinya, diambilkanlah anak sapi yang gemuk, kemudian beliau sembelih dan beliau panggang untuk tamunya tadi. Disuguhkanlah anak sapi, daging anak sapi yang sudah dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum, ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka, la tasilu ilaihi nakirahum, tidak menjamah makanan tersebut, tidak menyentuh makanan tersebut sedikit pun. Wa aujasa minhum khifah, Nabi Ibrahim pun muncul rasa takut di hatinya. Siapa ini? Kok tidak menyentuh sedikit pun makanan yang disediakan? Kalau mereka, utusan-utusan tersebut, mengatakan, la takhaf, jangan engkau takut wahai Ibrahim. Inna arsalna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami diutus untuk mendatangi kaum Lut. Ini berarti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu sezaman, ya. Satu zaman sama mereka itu. Malaikat-malaikat Allah ini sebelum mendatangi Nabi Lut, mereka mendatangi Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Bertamu ke Nabi Ibrahim. Ingin mengabarkan berita gembira yang akan dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Istrinya pun berdiri, ya, ketika utusan-utusan tersebut mengabarkan bahwa akan terlahir darinya seorang anak yang bernama Ishaq. Kami memberikan kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim pun tertawa, ya, karena merasa sudah lama tidak punya keturunan. Tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq nanti akan lahir seorang anak lagi dari keturunan Ibrahim ini. Anaknya Ishaq yaitu Yaqub. Qauluhu, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u wa ja'at kul busra yujadiluna fi qaumil. Nah, ketika telah pergi rasa takut itu pada Ibrahim dan datanglah berita gembira itu, dia yujadiluna fi qaumi Lut, ya. Inilah yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 69 sampai 74. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala datang memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam. Qala ta'ala di surat As-Saffat, di dalam surat As-Saffat Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira dia dengan seorang anak yang santun. Di dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, wabasyaruhu bighulamin alim. Mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang berilmu. Di dalam surat Al-Hijr, ya, Allah mengatakan ayat 51 sampai 56, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Idza khalu alaihi, ketika mereka masuk menemui Ibrahim, qalu salama, mengatakan salama, qala innakum inna minkum wajilun. Kata Ibrahim, sesungguhnya kami takut dari kalian. Qalu la taujal, mereka mengatakan, jangankah engkau takut wahai Ibrahim. Qala inna minkum wajirun. Qalu la taujal. Inna nubashiruka bighulamin alim. Sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang berilmu. Qala abashartumuni, apakah kalian mengabarkan kepadaku ala ammasaniyal kibaru fabima tubashirun. Kalian mengabarkan kepadaku dalam keadaan aku sudah tua seperti ini, masih mungkinkah punya anak? Fabima tubashirun, apa yang akan kalian kabarkan? Qalu basyarna kabil haq. Utusan-utusan itu menjawab, kami kabarkan engkau dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin, jangan engkau menjadi orang yang berputus asa. Qala wa man yaqnut mir rahmati rabbihi illadallun. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Maryam ayat yang ke-7, ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggilnya menyerunya ketika dia sedang berdiri salat di mihrabnya, annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Walamma kanatil bisharatu tasurrul abda wa tufrihuhu, ketika kabar gembira ini menggembirakan hamba dan menyenangkannya, ustuhibba lil muslim an yubadira ila masarrati akhihi wa i'lamihi bima yufrihuhu. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersegera menuju kegembiraan saudaranya dan mengumumkan apa yang dapat menggembirakannya ini. Walamma wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, basyarat bihi Thuwaibah ammahu Aba Lahab. Thuwaibah memberikan kabar gembira kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Wa kana maulaha, dan dia ini bekas budaknya. Wa qalat, dan Thuwaibah berkata, wa qad wulida al-lailata li Abdillah ibnun. Wahai Abu Lahab, sungguh telah terlahirkan tadi malam anak dari Abdullah. Anak dari Abdullah. Fa'atakaha Abu Lahab sururan bihi. Saking senangnya Abu Lahab, ya, dibebaskanlah Thuwaibah tadi. Karena lahir keponakan beliau. Abu Lahab dengan Abdullah ini kedudukannya dalam persaudaraan apa? Ponakan, sepupu, kakek. Ponakan. Abu Lahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini kedudukannya dalam persaudaraan seperti apa? Apa mereka berdua ini apa? Apa adik kakak, apa keponakan paman, apa sepupu? Cari yang mudah aja. Sepupu. Sepupu. Adik kakak, ya. Abu Lahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib itu adik kakak. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Thuwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa telah lahir anaknya Abdullah, keponakanmu. Maka langsung dibebaskan oleh Abu Lahab Thuwaibah. Langsung dibebaskan karena saking gembiranya akan lahir keponakannya Abu Lahab. Padahal setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Abu Lahab ini orang yang termasuk orang yang paling besar permusuhannya. Ya. Sampai Allah beri nama di dalam Al-Quran. Ya. Surat Al-Lahab ini surat dari Abu Lahab ini kisahnya. Saking besarnya permusuhan dia kepada Nabi SAW. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Dia permusuhannya sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan namanya langsung, sama seperti Fir'aun. Fir'aun dengan sebutan Fir'aun, ya, Abu Lahab dengan namanya langsung, menunjukkan besar sekali permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha mencelakakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Tetapi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia sangat senang, ya, sangat gembira, telah lahir keponakanku. Nabi SAW itu keponakan dia. Keponakan Abu Lahab. Falam yudayyi illahu dhalika lahu. yang demikian itu tidak akan Allah sia-siakan. Ini termasuk kebaikan ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Wasaqahu ba'da mautihi fi nuqrah allati fi asli ibhamihi. Naam, ya. Dengan sebab ini dia mendapatkan minum ya setelah meninggalnya ya, disebabkan dia membebaskan Thuwaibah tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya. Ya. Masyaallah. Abu Lahab ya. Ada surat khusus di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Abu Lahab, menunjukkan besarnya permusuhan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman kandung. Bukan paman sebapak seibu, tidak, paman kandung. Masyaallah. Itulah yang namanya dakwah, itu tidak luput dari ujian, cobaan. Keberakhiran yang baik adalah bagi orang-orang yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fatathul bisharatu ustuhibba lahu tahniatuhu. Kalau memberikan kabar gembira ini terluputkan, maka disunahkan untuk memberikan ucapan selamat, ya. Disunahkan baginya untuk memberikan ucapan selamat. Barakallahu fikum. Ini ada sedikit faedah disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Qala Urwah berkata, Thuwaibah ini maulatun li Abi Lahab. Thuwaibah ini bekas budaknya Abu Lahab. Wa kana Abu Lahab a'taqaha. Abu Lahab itu yang telah memerdekakannya. Dulu dia budaknya Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Fa arda'at annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah ini pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin ya. Bisyarri hibatin. Sebagian dari keluarganya diperlihatkan keadaannya yang buruk. Jadi sebagian keluarganya itu ya, bermimpi melihat Abu Lahab ketika Abu Lahab telah meninggal. Qala lahu madza laqita, sebagian keluarganya tadi berkata, apa yang engkau jumpai wahai Abu Lahab? Qala Abu Lahab berkata, lam alqa ba'dakum ghaira anni saqaitu fi hadhihi na'am bi'itaqati Thuwaibah. Kata Abu Lahab, aku tidak menjumpai ya, lam alqa ba'dakum, aku tidak menjumpai, tidaklah ada istirahat yang ku temui ya, setelah kalian menguburku. Artinya dia tidak merasakan istirahat ya. Ghaira anni, hanya saja aku sukitu ya. Aku diberi minum yang diletakkan di tanganku. Fi hadhihi, yakni fi hadhihi, di tanganku. Bi itaqati Thuwaibah, itu disebabkan aku pernah memerdekakan Thuwaibah. Jadi dia mendapatkan keringanan di kuburnya disebabkan apa? Dia pernah memerdekakan Thuwaibah. Dia diberi minum dari tangannya. Dia tidak istirahat, selalu disiksa. Tetapi karena dia pernah membebaskan Thuwaibah karena kelahiran seorang nabi, karena Nabi Muhammad SAW lahir, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan di situ ya minum melalui tangannya. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Thuwaibah. Berarti kita dapat faedah hari ini. Di antara yang pernah menyusui Nabi SAW adalah Tuwaibah. Tuwaibah dengan Sa. Tuwaibah. Di antara ibu susu Nabi SAW, Tuwaibah yang ma'ruf. Ibu susu Nabi SAW adalah siapa ibu susu Nabi SAW yang ma'ruf? Yang kita sudah kenal. Hah? Selain Tuwaibah. Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Itu ibu susu Nabi SAW. Ada lagi Tuwaibah. Ini ketika lahir, ya ketika baru lahir langsung disusukan ya dengan Tuwaibah. Berarti Halimah itu ya setelah itu, ya Halimah As-Sa'diyah setelah itu, wallahu a'lam bishawab. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara memberikan kabar gembira dengan memberikan ucapan selamat. Annal bisyarata i'lamun lahu bima yasurruhu. Bisyarah itu memberikan kabar gembira, mengumumkan apa yang menggembirakannya. Wa tahni'ah, sedangkan ucapan selamat, du'a'un lahu bil khair, mendoakannya dengan kebaikan. Fihi ba'da an 'alima bihi, setelah diketahui kelahirannya. Walihada lamma anzalallahu taubata Ka'ab bin Malik wa sahibaihi, oleh karena itu ketika Allah turunkan di dalam Al-Qur'an ya tentang taubatnya Ka'ab bin Malik dan kedua saudaranya, dhahaba ilaihi al-bashir, orang yang memberikan kabar gembira datang kepadanya, fabasyarahu, memberikan kabar gembira kepadanya, falamma dakhala al-masjid ja'a an-nasu fahanna'uhu, ketika dia masuk masjid manusia pun berdatangan dan memberikan kabar gembira kepadanya. Wa kanatil jahiliyatu yaqulun fi tahni'atihim bin nikah, orang-orang jahiliyah berkata ketika mereka memberikan ucapan selamat dalam pernikahan, birrafa'i wal banin, ya mendapatkan rafa', kesenangan dan anak, ya ar-rafa' al-iltiham wal-ittifaq, tazawwaj ay tazawwajta zawajan yahsulu bihil ittifaq wal-iltiham bainakuma. Ar-rafa' maknanya adalah kesepakatan, yakni engkau telah menikahi pasangan yang kalian akan sepakat di antara kalian, ya akan terjadi kecocokan di antara kalian. Wal banun, banun artinya anak. Fayuhanni'una bil banin salafan wa ta'jilan, mereka memberikan ucapan selamat dengan datangnya anak. Wala yambali lirrajul an yuhanni'a bil ibni wala yuhanni'a bil binti bal yuhanni'a bihima, tidak semestinya bagi seseorang untuk memberikan selamat hanya anak laki-laki saja. Ketika yang lahir itu hanya anak laki-laki, maka diberikan ucapan selamat. Tetapi kalau yang lahir anak perempuan, tidak, bahkan dua-duanya. Kalau ada satu kelahiran anak laki-laki, yang melahirkan anak laki-laki, diberikan ucapan selamat. Kalau ada yang satu lagi dari kawan kita melahirkan anak perempuan, juga demikian, diberikan ucapan selamat. Wa min dzalika aidan, di antara sunnah ketika anak lahir, tahnikuhu bitamri wa du'a'u lahu, ditahnik dengan kurma dan mendoakan kebaikan untuknya. Diambil kurma, ya kita kulum, kita makan sedikit, bukan kita makan, kita kunyah ya, atau kita berapa kan itu, kulum lah ya bahasanya ya, nah, kita lumat ya di mulut ya, kemudian kita ambil cairannya, kita ambil yang sudah dilumut tadi, kita letakkan di langit-langit sang bayi. Ini sunnah hukumnya bagi anak yang baru lahir, bagi anak yang baru lahir. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wulida li ghulamun, telah lahir bagiku seorang anak. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, beliau langsung memberi anakku dengan nama Ibrahim. Di sini juga disunnahkan ketika anak baru lahir langsung diberi nama, tidak menunggu waktu lama. Baru lahir langsung diberi nama. Sebagaimana ini anaknya Abu Musa, ketika Abu Musa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diberi nama dengan nama Ibrahim. Kalau misalkan belum dapat nama, boleh menunggu sampai 7 hari. Boleh menunggu sampai 7 hari. Tetapi kalau sudah dipersiapkan jauh hari sebelum anak tersebut lahir, ya, ketika anak itu lahir langsung diberi nama. Langsung, misal seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberi anak Abu Musa dengan nama Ibrahim. Fahannakahu bitamratin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahniknya dengan kurma. Diambil kurma, dilumut, kemudian dilumat, kemudian diletakkan di langit-langit. Wada'a lahu bil barakah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk anak tersebut keberkahan seperti barakallahu fiik, barakallahu laka, semoga Allah berkahi engkau. Wadafa'ahu ilayya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anak itu kembali kepadaku, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini sunnah, hukumnya sunnah memberikan anak dengan tahnik, mentahnik anak dengan kurma, hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk pada pembahasan memberi nama anak dengan nama-nama yang baik, ya, jangan dilewatkan pembahasan setelahnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Pada pertemuan yang lalu itu ada banyak pertanyaan, ya, mohon maaf kertas-kertasnya jadi tidak ketemu lagi. Jadi saya minta, ya, mungkin yang pertanyaan minggu lalu belum terjawab bisa diulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin bertemu ke rumah seseorang, kita tahu bahwa ada orangnya di dalam. Karena sudah terlihat pintu sampingnya terbuka, namun sudah mengucap salam dan mengetuk pintu depan, tapi tidak didengar. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah boleh memanggil atau mengintip dari pintu yang terbuka tersebut, misalkan dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan santai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istidzan salas, istidzan minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan masuk, silakan masuk. Kalau tidak diizinkan masuk, silakan pergi. Tidak ada bab-bab, ya, ngintip dan yang semisalnya dalam hal ini. Kalau kita sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali kemudian tidak disauti, na'am, bisa jadi penghuni rumah itu ada di rumah. Dia mendengar salam kita. Bisa jadi dia sedang tidak ingin diganggu. Mungkin dia ada kesibukan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, sehingga dia tidak menjawabnya. Oleh karena itu, cukup kita ucapkan salam sebanyak 3 kali. Ya. Kalau 3 kali dia tidak keluar, dia tidak menjawab, dia tidak mengizinkan, maka kita tinggal pergi. Mudah. Kenapa kita disyariatkan istidzan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal istidzan min ajlil basar." Disyariatkan minta izin ini karena supaya menjaga pandangan mata. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, menjadikan, memerintahkan kita untuk minta izin supaya tidak terlihat, ya, orang-orang yang ada di dalam rumah. lah ini malah mengintip. Kalau mengintip berarti melihat, tidak boleh. Cukup bagi kita salam 3 kali, tidak dijawab pergi. Tidak boleh kita berbuat melampaui batas, mengintip atau sambil masuk ke dalam kemudian mencari orangnya. Ini perbuatan yang menyalahi syariat Islam, perbuatan yang keluar dari bimbingan Islam, bukan dari ajaran Islam. Walaupun dalam kondisi terdesak, ya, walaupun misal dalam kondisi terdesak ini seperti apa? Di sini disebutkan, misalkan dalam kondisi terdesak, bagaimana terdesaknya? Ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, salam kita 3 kali tidak dijawab, kita tinggal pergi. Kalau misalkan kita perlu sekali, kita tinggalkan pesan. Mungkin bisa lewat chatting, SMS, atau yang semisalnya. Tadi saya datang, ya, antum tidak keluar. Ya. Ini saya ingin menyampaikan demikian-demikian. Tidak boleh juga kita tersinggung. Kita sudah salam 3 kali, dia tidak keluar, jangan kita tersinggung. Ya. Jangan kita marah. Hal ini ya dibolehkan. Misal penghuni rumah tidak ingin keluar karena ada kesibukan yang betul-betul tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Jangan kita tersinggung. Kita tinggal pergi. Nanti kita datang lagi. Atau nanti kita beritahu. Ya, batasnya 3 kali. Kalau tidak bisa uti, berarti kita tinggal pergi. Mudah. Ya, mudah. Tidak boleh kita masuk-masuk ya, melihat aurat penghuni rumah. Inilah indahnya bimbingan Islam. Ya. Kita tidak boleh melihat privasi yang ada di dalam, ya, yang ada pada saudara kita. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua. Mohon pencerahan untuk saya pribadi, Ustaz, yang masih sering terbawa arus lingkungan dan keluarga dalam hal ibadah, misal tahlilan orang yang meninggal. Kalau tahlil ini maksudnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dianjurkan kita berzikir dengan la ilaha illallah. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud tahlilan ini melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang tidak dibolehkan. Tahlilan orang meninggal, ruahan rumah, arisan RT, acara ulang tahun anak-anak. Jika saya beritahu kebenarannya, saya dibilang sok alim. Tidak mau bermasyarakat, padahal jarang kumpul kalau tidak ada acara seperti ini. Bagaimana cara menyikapi kakak-kakak kata-kata itu, Ustaz, yang kadang hati masih bersuudon, menggerutu. Mudah ya kalau kita di luar itu. Apa yang sesuai dengan syariat, kita ikuti. Yang tidak sesuai dengan syariat, kita tinggalkan. Kita tolak dengan cara sehikmah mungkin. Ya. Itu saja prinsipnya. Tidak perlu panjang lebar. Yang sesuai dengan syariat kita ikuti. Yang tidak sesuai dengan syariat kita tinggalkan. Kita tolak dengan cara yang sehikmah mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mencetak foto untuk keperluan pemerintah? Kalau memang bentuknya dokumen-dokumen seperti KTP atau yang semisalnya, itu kita dalam kondisi terdesak, ya, darurat, karena kebutuhan kita tidak akan berlangsung tanpa ini, ya, ini namanya dalam bab darurat, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, ada pertanyaan titipan. Bolehkah menunda salat karena rumahnya dekat dengan musola, yang setelah azan mereka salawatan memakai pengeras suara dan setelah salat mereka berzikir bersama, jadi merasa terganggu. Bolehkah menunda salat sampai mereka menyelesaikan amalannya? Ditunda. Artinya kalau ditunda ini belum sampai takbiratul ihram, ya tidak mengapa, karena yang kita cari itu jangan sampai kita tertinggal takbiratul ihram. Ya. Kalau seperti ini ya mudah-mudahan tidak mengapa, mungkin berdoa dulu di rumah, berdoa di rumah, salat qobliyah di rumah, setelah qobliyah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira sebentar lagi sudah mau selesai, baru datang ke masjid. Yang seperti itu boleh hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin. Mau bertanya Ustaz, lebih afdol bersedekah dengan keluarga yang soleh atau orang lain yang soleh? Barakallahu fiik. Soleh dan soleh, kata Rasulullah SAW berkaitan dengan sedekah ini. Ketika seorang bersedekah dengan keluarganya, itu sadaqatun wasilatun. Di samping dia bersedekah, dia juga menyambung silaturahmi ketika engkau bersedekah dengan saudaramu. Jadi ada dua. Tetapi kalau kita bersedekah dengan saudara kita yang lain, yang muslim juga, itu hanya sedekah kepada saudara semuslim. Kalau secara zatnya, secara nama itu sendiri sedekah, yang afdal adalah kepada kerabat kita. Kepada kerabat kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sadaqatun wasilatun. Kalau bersedekah dengan kerabat, ini bersedekah dan menyambung hubungan silaturahmi. Kalau bersedekah dengan yang lain, yang selain kerabat, itu hanya sedekah saja. Sehingga yang afdal adalah dengan saudara kita, ya, saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita sering bersedekah kepadanya, hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi lunak dan dia mau mengikuti kebaikan. Wallahu a'lam. Bismillah. Apa itu manhaj? Manhaj mungkin ya. Manhaj itu adalah metode, ya, tariqah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, metode dalam beragama. Metode dalam beragama ini manhaj, ya, manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita diajarkan menghormati kedua orang tua. Apakah itu hanya ditujukan kepada orang tua kandung saja, kepada setiap orang tua? Orang tua kandung, orang tua tiri, orang yang lebih tua, setiap orang yang lebih tua dari kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif qadra kabirina." Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengetahui kadar orang yang lebih tua. Ya. Tetapi kalau untuk orang tua kandung, ini lebih perlakuannya. Lebih kepada orang yang lebih tua, ini kita diperintahkan untuk menghormati, berbuat baik kepada mereka. Namun, orang tua kandung lebih kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz, apa bagi laki-laki tidak boleh salat tanpa memakai peci? Jazakumullah khairan Ustaz. Sudah kita jawab ya pada beberapa pertemuan yang lalu. Salat itu dianjurkan bagi kaum laki-laki mengenakan peci, walaupun kalau dia tidak memakai peci salatnya tetap sah. Tetapi itu aib, ya. Aib ya bagi seorang laki-laki kalau sholat tidak mengenakan peci. Bukan hanya sholat saja, bahkan ketika keluar rumah itu kita dianjurkan untuk menutup kepala. Pada zaman Nabi SAW, orang yang tidak menutup kepala dari kalangan laki-laki itu orang-orang yang diberikan hukuman, ta'zir, diberlakukan padanya ta'zir, hukuman. Malu, ya. Orang yang diberikan, dipermalukan, yaitu orang yang dilepas penutup kepalanya. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekhuna Abu Muhammad Shalih Tantus hafizhahullah ta'ala, sehingga memakai penutup kepala bagi kaum laki-laki itu bukan hanya dianjurkan ketika sholat saja, bahkan di luar sholat lebih dianjurkan, lebih ditekankan lagi. Karena ketika sholat kita memang menutup kepala dalam keadaan beribadah. Kalau di luar sholat kita tidak menutup kepala, Ya, orang bisa bertanya-tanya ini muslim atau bukan. Tapi kalau kita memakai penutup kepala, entah itu peci, kopiah, sorban, berarti identitas kita jelas, ini pasti muslim. Karena tidak mungkin yang pakai peci ini orang kafir, ya, muslim. Tapi kalau kita tidak pakai penutup kepala, tidak pakai peci, tidak pakai sorban, apa nanti orang akan mengira? Apalagi kalau setelah itu pakai baju-baju yang dipakai oleh orang-orang kafir. Ini khawatir kita akan dituduh, ya, akan tertuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Sehingga dianjurkan bagi kaum laki-laki itu untuk memakai penutup kepala semisal peci, sorban, dan yang lainnya. Bukan topi-topi yang dipakai oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah ada dalilnya hari atau tanggal yang terbaik untuk bekam? Wallahu a'lam. Sebatas yang saya ketahui, tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang hal ini. Ya. Nanti dibahas lagi insyaallah kalau ada kesempatan disampaikan. Untuk sekarang, sebatas yang saya ketahui, saat ini tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang hal ini. Jika ada kesempatan, nanti kita sampaikan lagi. Ya, insya Allah nanti kita bahas lagi hal ini. Yang kedua, jam berapa batas waktu sholat syuruk? Sholat syuruk itu sholat duha. Ya, sholat duha. Dikerjakan ketika matahari mulai naik ke atas, ya, seukuran tombak. Awal waktu duha. Sholat syuruk itu awal waktu sholat duha. Ya, wallahu a'lam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Waktu sholat duhur berbarengan dengan persiapan anak berangkat ke sekolah SD, apakah termasuk melalaikan sholat apabila anak diantar ke sekolah dulu baru kemudian sholat duhur agar lebih tenang dan bisa istiqomah melaksanakan qobliyah mungkin ya, qobliyah dan ba'diyah duhur. Karena kalau sholat dulu baru antar anak ke sekolah, seringnya sholatnya terburu-buru dan ketinggalan qobliyah. Nah, qobliyah lagi, diulangi lagi. Ini mungkin sudah jadi pemahaman dia, bukan qobliyah, qobliyah. Kalau qalbun itu artinya hati, qobliyah itu artinya hati. Dan ba'diyahnya, barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam sholat, ya, dijauhi segala sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan kita, ya, diupayakan betul segala sesuatu yang bisa mendatangkan kekhusyuan untuk diusahakan. Ya, contoh di sini mengantar anak sekolah SD, entah apa itu contohnya. Yang jelas sholat khusyuk itu ditekankan di dalam agama kita. Maka semua itu bisa kita atur. Yang penting khusyuk sholatnya. Yang penting khusyuk sholatnya. Telat sedikit tidak mengapa. Ya, telat sedikit tidak mengapa. Yang penting khusyuk. Contoh seperti makanan terhidang. Ya, kalau makanan sudah terhidang, kita ingin, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza uqimatish shalah, kalau datang waktu sholat, sudah diikomatkan sholat, wa hadaral asya, dan datang makan malam. Fabda'u bil asya, mulailah dengan makan malam. Ya. Kalau makan malam kita mulai, kemudian makan dengan tenang, setelah itu pergi ke masjid, bisa khusyuk kita sholat. Tapi kalau kita buru-buru ke masjid, sebenarnya kita ingin makan itu, ya, jadinya sholatnya tidak khusyuk. Tidak khusyuk jadinya sholatnya. Sehingga banyak yang terasa dalam sholatnya itu, terbayang-bayang makan malamnya. Kalau kita misal makan malam terlebih dahulu, kemudian sudah selesai, berangkat ke masjid, sholat sudah selesai, maka itu uzur bagi kita, uzur syar'i, syar'i uzurnya, ya, tidak patut dicela, ya, dicela kemudian dikatakan terlambat, itu si fulan terlambat sholatnya. Barakallahu fikum. Perhatikan masyarul ahibah, barakallahu fikum. Ketika saudara kita telat sholatnya, jangan buru-buru kita mencela. Ya. kita lihat barangkali dia ada udzur syar'i, ya. Jangan kita terburu-buru mencela kemudian menyebarkan ke sana kemari si fulan si alan itu telat terus, ya. Terusnya itu, ya, padahal dia sendiri jarang, ya, terlihat di tempat tersebut, bisa menghukumi orang lain selalu telat, ya. Barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini, ya, carilah, ya, yang bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam salat. Demikian pula ketika kita sedang buang hajat, ya, sudah tidak tahan lagi, ingin buang hajat, azan dikumandangkan. Mana yang didahulukan? Buang hajat dulu sampai tenang. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisakinah." Hendaknya kalian tenang ketika mendatangi sholat itu, jangan terburu-buru. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang semestinya kita lakukan. Ya, carilah kekhusyuan di dalam sholat. Itulah yang dituntut di dalam agama kita. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.